Bapak Haji Dede Saung Cipimpin. Oke, Kang Oka Pak Herwansa. Wilujeng adang cincin ucu. Molangkeun salawasna ulah jangjang teuing paa nu bageur tomat abdi unga poe longokan lamina abdi saminggu abdi teh kesepian teu aya nu ngarencangan gulang guling arif dangan sorangan tiris taya nunya rangan curangan boro-boro pamemet subang anu musapa sakapa hate sok bunga kurang rancak kalau emot waktos abdi teh dapat pacangan silih ciwir yang silih usapan silih rangkul asik pisan hati ratu tutup bulan jadi pinu keringan kupah harapan nah hanya sadaya pada ngalaman papa jangan bagjana lain lumayan dah longokan lami ngasa minggu api kasepian wah jang-jang jang-jang tei Pak Haji Banti cikemnek mama bungsu unga peting longokan lami nasa minggu mama tenghar anu bager abdi si bungsu Bandung kesepian teaya nu ngarencangan urang Sumedang marolohok wae dangan sorangan. Tiris taya nunga kepan boro-boro nunga sapang sakapa hati sok lude urang cimurui emut waktu dapat pacaran cilik-cilik yang silih usapan silih rangkul asik pisah.